Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yawmiddin amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan kita pada kitab Durarul Bahiyah lil Imam Asy-Syaukani rahimallahu ta'ala. Kita sampai pada salat al-khauf. Salat khauf. Kata beliau rahimallahu taala, qad sallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sifatin mukhtalifatin wa kulluha mujzi'atun. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat khauf, salat dalam keadaan peperangan, pertempuran dan lain sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat khauf itu dalam berbagai cara, kaifiah, bentuk yang berbeda-beda, dan semuanya itu sah, semuanya sah. Wa idza stadda al-khawfu wal tahama al-qitalu sallaha raqibu wal rajilu walau ila ghairi al-qiblati walau bil ima'i. Dan apabila peperangan itu berkecamuk dengan hebatnya, semakin dahsyat peperangan sehingga tidak mungkin untuk ditinggalkan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam tetap melaksanakan salat. Salat khauf itu bisa dikerjakan dengan raqib, dengan di atas tunggangan kendaraan, warajil sambil berlari, berjalan, walaupun tanpa menghadap kiblat, dan walaupun itu hanya dengan isyarat. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa penting, betapa tinggi kedudukan salat di dalam agama kita. Sampai-sampai dalam keadaan seperti itu tidak boleh ditinggalkan salat. Sampai-sampai dalam keadaan berperang pun tidak boleh meninggalkan salat. Kalau sampai meninggalkan jelas dosa besar. Lalu bagaimana kalau dia tinggalkan dalam keadaan sehat, muqim? Nah, tentu akan lebih besar lagi dosanya. Makanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka sepakat. Para sahabat itu sepakat bahwasanya la hadza fil islami liman tarakas salat. Tidak ada bagian di dalam Islam bagi orang yang dia itu meninggalkan salat. Entah dikarenakan atau dilakukan dengan sengaja, atau dia lakukan meninggalkan salat itu dikarenakan malas dan yang lain sebagainya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, maka sudah seharusnya bagi kita semuanya untuk lebih memperhatikan terkait dengan perkara salat, terkait dengan perkara salat, penyempurnanya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya. Karena Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, awalu ma yuhasabu al-abdu as-salah. Awal kali yang dihisab, yang dihitung, yang diperiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari amalan seorang hamba itu adalah salat. Kalau baik salatnya maka baik seluruh amalannya, dan apabila jelek salatnya maka jelek seluruh amalannya. Salat ikhwan, as-salat, tidak gugur bagaimanapun kondisinya. Tayyib. Walaupun berada di rumah sakit, di infus, dalam keadaan tidak bisa berwudu, bertayamum, tetap wajib salat. Nah, selama akalnya itu sabit, selama akalnya itu masih menetap pada dirinya. Salat walau bi ima, salat walaupun hanya dengan isyarat kedipan mata dan lain sebagainya, tidak gugur. La tasqutu as-salah, salat itu enggak akan gugur dengan kondisi-kondisi seperti itu selama akal itu masih menetap. Subhanallah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa kaifiyah atau sifat dari salat khauf ini. Ada banyak. Sebagian para ulama mengatakan ada 16 cara, sebagian lagi mengatakan ada 17 cara, ada 18. Atau ada yang kurang dari itu, tetapi yang sering dipraktekkan oleh beliau alaihi salatu wasalam adalah ya kurang lebih 3 cara. Nah, 3 cara datang dari hadis yang berbeda-beda. Cara yang pertama adalah datang dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir bin Abdullah, annahu salla bihim jami'an fakabbara wa kabbaru. Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi saf menjadi dua saf. Nah, pasukan dibagi menjadi dua saf. Saf pertama, belakangnya saf kedua. Annahu salla bihim jami'an. Kedua saf tadi itu, saf pertama dan saf kedua, salat bersama dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Fakabbara wa kabbaru, tatkala Nabi bertakbir, mereka juga bertakbir. Wa raka'a wa raka'u, tatkala Nabi ruku', mereka juga ruku'. Wa rafa'a wa rafa'u, tatkala Nabi bangkit dari ruku', dua saf tadi juga bangkit dari ruku'. Thumma sajada wa sajada ma'ahu as-saffu alladhi yalihi. Nah, setelah bangkit dari ruku', Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, maka saf yang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, saf pertama ikut sujud. Saf kedua tidak sujud. Nah, saf kedua tidak sujud. Wa qama as-safful mu'akhkharu fi nahril aduwi. Saf yang kedua itu menghadap musuh. Nah, berjaga-jaga, bersiap, menyandang senjata. Saf pertama sujud, saf yang kedua menghadap musuh. Nah, ini belum perang ya. Nah, tapi berhadap-hadapan dengan musuh. Tayib. Jadi kalau sewaktu-waktu mereka nyerang, saf kedua langsung lari menghadapi, nah, musuh. Waqama as-saful mu'akharu fi nahril aduwi. Falamma qadha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sujuda was-saffu alladhi yalihi in hadara as-saful mu'akharu bis-sujudi wa qamu. Thumma taqaddama as-saful mu'akharu wa ta'akhkhara as-saful muqaddam wafa'alu kara'atil ula. Nah, setelah selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud bersama dengan saf yang pertama, maka saf yang kedua melakukan sujud. Saf yang kedua melakukan sujud. Nah, maju sujud, saf yang pertama gantian mundur. Setelah sujud, nah, selesai, nah, Allahu Akbar, begitu selesai, maka saf yang pertama tadi mundur, saf yang kedua yang berjaga-jaga tadi ganti maju, sujud. Baik. Kemudian wa ta'akhkhara shaful muqaddam. Nah, shaf muqaddam, shaf yang pertama tadi mundur. Wa fa'alu karak'atil ula. Sekarang gantian, setelah sujud imam berdiri, shaf yang asalnya di shaf kedua setelah maju tadi kan sujud, berdiri melakukan seperti pada rakaat pertama. Nah, berarti shaf yang pertama yang mundur tadi berada di shaf yang kedua. Nah, takbir bersama dengan Nabi, jadi dua shaf tadi berbarengan lagi. Nah, ruku, kemudian bangkit dari ruku, tatkala sujud maka shaf yang kedua yang jadi shaf yang pertama ikut sujud, shaf yang kedua berjaga-jaga. Begitu selesai shaf yang pertama tadi sujud, mundur shaf yang kedua yang sebelumnya shaf pertama kembali menjadi shaf yang pertama, sujud. Sujud. Tsumma sallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sallimu jami'an. Nah, setelah shaf yang kedua yang asalnya shaf pertama tadi maju sujud, berarti kan dua-duanya telah sujud tasyahud akhir, baru kemudian Nabi salam, kedua shaf ini salam dengan bersama-sama. Salam dengan bersama-sama. Taib. Ini cara yang pertama berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala. Cara yang kedua adalah cara berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Yang dikeluarkan Imam Bukhari juga Imam Muslim. Hadis muttafaq alaih. Hadis. Kata beliau radhiyallahu taala anhuma, annahu sallallahu alaihi wasallam shalla bi ihda taifataini rak'atan. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan salah satu dari dua kelompok. Jadi dibagi dua kelompok. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama dengan salah satu dari dua kelompok tadi satu rakaat. Wa ta'ifatul ukhra muwajahatu lil adui. Bagi dua kelompok, kalau tadi kan dua shaf, ini dua kelompok. Kelompok pertama salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu rakaat secara sempurna. Kelompok yang kedua berjaga-jaga. Muwajahatu lil adui. Berjaga-jaga, ini sembunyi sebelah sana, sebelah sana, sebelah sana, ngawasin musuh. Yang ini salat. Tayyib. Thuman sarafu wa qamu fi maqami ashabihim muqbilina ala al-aduwi. Nah, kelompok yang pertama yang salat satu rakaat bersama dengan Nabi SAW tadi, setelah mendapatkan satu rakaat, bubar. Mufaraqah, dia harus meniatkan mufaraqah, berpisah dengan imam. Dia ganti menempati pos-pos yang tadi dijaga oleh kelompok yang kedua, regu yang kedua. Nah, regu yang kedua gantian sholat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana regu yang pertama tadi? Regu yang pertama tadi karena dia telah meniatkan berpisah dengan imam, maka dia sempurnakan masing-masingnya sendiri-sendiri. Nah, tinggal satu rakaat lagi. Jadi kalau sholat khauf itu dua rakaat, sholatnya itu dua rakaat, duhur, asar, isya itu dua rakaat, maghrib tidak bisa, mau gak mau tiga rakaat. Nah, subuh jelas dua rakaat. Tayyib. Waqamu fi maqami ashabihim muqbilina 'ala al-aduwi. regu yang pertama tadi menempati tempatnya saudara-saudara mereka dari regu yang kedua, menghadapi musuh. Waja'a ulaika tsumma sallallahu nabi sallallahu alaihi wasallam rak'atan tsumma sallama. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama dengan regu yang kedua. Jadi imamnya berdiri nunggu ini. Nah, imamnya berdiri nunggu. Begitu regu kedua siap, nah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam meneruskan salatnya. Meneruskan salatnya, Nabi kan dapat dua rakaat, Nabi salam. Tsumma qadha haula'i rak'atan. Kemudian regu yang kedua yang salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan salatnya, menambah satu rakaat. Ini cara yang kedua. Faham ya, ikhwan? Baik. Pasukan dibagi menjadi dua regu. Regu pertama salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, regu yang kedua jaga. Jaga. Nah. Kemudian setelah regu pertama ini salat mendapatkan satu rakaat, maka regu yang pertama menggantikan saudara-saudaranya di regu yang kedua yang jaga di pos-pos tadi itu. Gantian. Regu kedua gantian salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu rakaat. Kemudian imam salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam salam. Regu yang kedua menyempurnakan, menambah satu rakaat. Regu yang pertama menyempurnakan sendiri-sendiri. Nah, yang menempati pos tadi tinggal menambah satu rakaat. Itu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Cara yang ketiga adalah cara yang disebutkan di dalam hadis Sahal ibnu Abi Hasamah. Hadis dari Sahal ibnu Abi Hasamah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, juga Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan yang lainnya rahimallahu taala. Kata Sahal ibn Abi Hatamah radhiyallahu ta'ala anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam salla bi ta'ifatin rak'atan wa ta'ifatun wajahu al-ajuwa. Caranya bersama dengan cara yang kedua dalam hadis Ibn Umar tadi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan satu regu, satu kelompok dari pasukan, satu rakaat, sementara regu yang lain berjaga-jaga menghadap ke musuh. Tsumma thabata qa'iman fa atammu li anfusihim. Kemudian tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai mendapatkan satu rakaat, maka kelompok yang pertama menyelesaikan di situ, menyelesaikan, menambah satu rakaat di tempat itu. Kalau cara yang kedua kan mengganti dulu, mengganti ke posisi regu yang kedua. Nah, setelah regu yang kedua ikut sholat, baru dia sempurnakan. Tayib. Cara yang ketiga ini, regu yang pertama dapat satu rakaat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu disempurnakan sendiri salatnya. Tsumman sarafu wajahan aduwa. Kemudian setelah itu berpaling, setelah selesai dua rakaat salam, segera menggantikan temannya di regu yang kedua. Nah, berjaga menghadapi musuh. Wajaat at-ta'ifatul ukhra fasalla bihim ar-rak'atal lati baqiyat min salatihi. Kemudian regu yang kedua datang, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam atau imam menyempurnakan salatnya. dapat satu rakaat bersama dengan regu yang pertama. Nah, rakaat yang kedua dilakukan bersama dengan regu yang kedua. Fa'atammu li anfusihim fasallama bihim. Kemudian imam itu duduk, kan imam dapat dua rakaat, duduk, tidak salam dulu, duduk, nunggu regu yang kedua menambah satu rakaat. Tasyahud akhir, duduk, baru kemudian salamnya bersama-sama. Imam salam, regu yang kedua salam. Nah, ini cara yang ketiga. Taib, ini cara yang ketiga, nah, yang banyak dilakukan, nah, banyak dilakukan. Dan tadi kita sebutkan ada sekian cara, tetapi yang masyhur, wallahu taala alam bisawab, ya diantaranya dengan tiga cara ini. Cara yang pertama adalah berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah. Cara yang kedua adalah berdasarkan hadis Abdullah bin Umar. Dan cara yang ketiga berdasarkan hadis Sahal ibnu Abi Hatamah radhiyallahu taala anhu. Sebagian para ulama ada juga yang berpendapat salat khauf itu dilakukan satu rakaat saja. Terlebih kalau perang itu berkecamuk. Perang berkecamuk. Nah, salat khauf dalam keadaan perang itu disebut juga salat al-musayyifah. Salatul musayyifah, salat perang. Baik, dalam keadaan perang cukup satu rakaat. Sebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang dikeluarkan Imam Muslim rahimallahu taala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faradallahu as-salata 'ala lisani nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam fil hadari arba'an wa fis safari rak'ataini wa fil khawfi rak'atan. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan salat melalui lisan Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hadar, dalam keadaan mukim, tidak sedang bepergian, 4 rakaat dikerjakan secara sempurna. Dalam keadaan safar, dikosor, diringkas, 2 rakaat. Dalam keadaan khauf, 1 rakaat. 1 rakaat. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kalau kemudian terjadi ya perang yang dahsyat seperti itu misalnya, atau tatkala sedang melakukan pengepungan, nah sekarang dibalik, melakukan pengepungan, mengepung misalnya, entah mengepung benteng atau mengepung ini, bagaimana salatnya? Baik, kalau dalam keadaan yang memang seperti itu, terkadang sholat itu boleh dikerjakan walaupun keluar dari waktunya. Nah, walaupun keluar dari waktunya, karena memang tidak ada waktu untuk mengerjakan misalnya. Nah, taib. Kisah yang dijadikan dari sebagian para ulama rahimallahu ta'ala, di antaranya adalah kisah terkait dengan Bani Quraidah. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu dalam Bukhari rahimallahu taala. di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada pasukan para sahabat ketika itu, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi bani Quraidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, janganlah kalian sekali-kali salat asar sebelum kalian sampai di bani Quraidah. Sementara ketika datang waktu sholat asar, pasukan sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in belum sampai di Quraidah, belum sampai, sehingga sebagian mereka beristihad. Nah, bahwasanya tetap kita harus wajib sholat, kita harus melaksanakan sholat dan tidak boleh sampai keluar dari waktunya. Nah, sebagian lagi berpendapat tidak. Nah, kita laksanakan sholat asar nanti di Bani Quraidah walaupun telah keluar dari waktunya. Jadi sebagian pasukan ada yang sholat asar di perjalanan, sebagian nunggu sampai datang di Bani Quraidah. Tatkala datang di Bani Quraidah, itu mereka sudah masuk waktu maghrib. Nah, sehingga para sahabat ketika itu langsung melaksanakan sholat asar. Kemudian ini disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau alaihi salatu wasalam lam yunkir alladhi sallu fi tariq walladhi sallu ba'da fawatil waqti. Nabi sallallahu alaihi wasalam tidak mengingkari sahabat yang sholat di perjalanan, dan juga Nabi tidak mengingkari sholatnya sahabah setelah keluarnya waktu. Maka kemudian para ulama mengatakan itu kembalinya dilihat kepada maslahat. Kalau seseorang mengepung suatu daerah, nah misalnya, atau sedang melakukan sebuah proses penyerangan misalnya, taib, kembalinya kepada maslahat. Kira-kira kalau nanti sholatnya tepat atau misalnya waktu segini-segini bagaimana, kembali kepada maslahat yang ada, taib. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam kisah perang Ahzab atau perang Khandaq, Nabi sallallahu alaihi wasallam shallal 'asra ba'da ghurubi syams. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar setelah tenggelamnya matahari karena tersibukkan dengan menggali parit untuk melindungi dari serangan musuh. Kalau tadi mengepung, kalau ini melindungi benteng, nah, atau dalam proses penyerangan, kembalinya kepada maslahat. Kembalinya kepada maslahat. Baik. Bahkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla dhuhra wal 'asra ba'da ghurubi syamsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duhur dan salat asar setelah tenggelamnya matahari. Setelah tenggelamnya matahari. Bahkan dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, demikian juga Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, fi hisarihim, dalam pengempungan mereka, bahwasanya tatkala Abu Hurairah dan Anas bin Malik mengepung begitu, mereka annahuma sallal fajra ba'da ma tala'atish syams hatta fatahallahu alaihim. Mereka berdua itu melaksanakan sholat subuh setelah matahari itu terbit, hingga kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membukakan kemenangan kepada mereka, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Taib. Nah, sehingga ini yang tadi kita sebutkan kembalinya kepada maslahat. Mengepung nanti ditinggal sholat agak longgar sedikit, mereka menyerang, jadi kita mundur, kan jadi madarat. Nah, taib. Nah, kembalinya kepada maslahat, maka ini dibutuhkan seorang qaid, panglima perang begitu, yang nah, memiliki pertimbangan yang panjang, didukung dengan pengetahuan terkait dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ikhwani rahimani wa rahimakumullah, nah, salat khauf ini, nah, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan fa in khiftum farijalan aw rukbana. Apabila kalian itu dalam keadaan takut atau khawatir, maka salatlah dalam keadaan berlari, berjalan, atau dalam keadaan mengendarai, menunggangi kendaraan, tetap wajib salat. Tidak gugur salat itu. Tayyib. Nah. Karena salat, kewajiban salat terkaitnya dengan akal. Dengan akal. Setelah akalnya masih menetap, maka masih wajib salat. Masih wajib salat. Ada pertanyaan? Sampai sini? Yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi dua regu. Nah, regu pertama, sholat bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Regu yang kedua, berjaga-jaga menghadapi musuh. Regu yang pertama, sholat mendapatkan satu rakaat secara sempurna. Kemudian diselesaikan regu yang pertama tadi. Berdiri, Nabi tetap duduk. Berdiri, kemudian sampai selesai rakaat kedua, salam. Begitu salam, dia kembali atau dia bergantian menempati kedudukan di regu yang pertama, regu yang kedua, afwan. Regu yang kedua masuk shaf, membuat shaf. Nah, Nabi berdiri, memulai rakaat yang kedua. Regu yang kedua ikut dapat satu rakaat. Selesai tasyahud akhir, Nabi tetap duduk, imam tetap duduk. Regu yang kedua naik, menyelesaikan satu rakaat lagi sampai tasyahud akhir selesai, kemudian Nabi salam. Regu yang kedua salam. Fadal. Dengan isyarat berarti kalau seperti itu. Nah, dengan isyarat bil ima. Dengan isyarat. Baik. Isyarat boleh dengan kedipan mata atau yang semisalnya. Dalam kondisi kita terkepung misalnya, sudah terkepung nggak bisa apa-apa, nah mau nggak mau harus lari, ya sudah lari sejauh mungkin misalnya lari. Nah, sholatnya bagaimana ya dengan isyarat. Nah, lari kan juga harus mikir kan, lewat jalan sini situ ini kan gitu. Nah, kalau sudah sholat, oh, jangan malah masuk perangkap nanti. Taib. Fadal. Cara yang pertama tadi, jadi antara dua shaf, shaf pertama dan shaf kedua yang berbeda cuma di sujudnya saja. Nah. Nah. Ya. Lainnya tetap sama. Nah, asal. Yang berbeda terkait dengan sujudnya. Baik, kita lanjutkan sedikit. Qala rahimallahu taala babu salati safar, bab tentang salat safar, salat musafir. Ini termasuk dari salatnya ahlul a'dzar. Dari salat ahlul a'dzar itu ada beberapa bagian. Salat ahlul a'dzar itu maksudnya orang-orang yang mendapatkan udzur, terkait dengan sholat. Nah, yang pertama adalah sholatnya marid, sholatnya orang yang sakit. Ini sholatnya termasuk sholat ahlul a'dzar, yang boleh dikerjakan tidak sebagaimana yang biasa kita kerjakan secara kesehariannya, itu loh. Itu namanya sholat ahlul a'dzar, orang-orang yang mendapatkan udur. Nah, orang yang sakit ini sholatnya boleh dijama, tapi gak boleh dikosor. Kecuali kalau dia sakit kemudian berobat di luar tempat dia, nah, sehingga dia safar, boleh dijama sekaligus dikosor. Nah, boleh orang yang sakit sholatnya boleh dengan berdiri, nah, dengan duduk. Nah, dengan duduk, kalau tidak mampu duduk boleh dengan berbaring. Kalau tidak bisa dengan berbaring, taib, nah, maka dengan isyarat pula. Kalau dengan duduk, maka duduknya duduk murabba', duduk bersila, bukan duduk tawaruk atau duduk iftirash, tapi duduknya itu duduk bersila, sebagaimana hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian tatkala sujud dan ruku, dia menggunakan isyarat kepala. Ruku di ditundukkan, nanti kalau sujud agak ke bawah lagi, begitu. Kemudian jenis yang kedua dari ahlul a'dzar itu sholatnya musafir. Nah, sholatnya musafir. Nah, itu boleh dikosor. Boleh dikosor, sholatnya musafir itu boleh dikosor, diringkas. Nah, sholat-sholat yang rubaiyah, sholat-sholat yang 4 rakaat itu boleh diringkas menjadi 2 rakaat. Menjadi 2 rakaat. Nah, walaupun pada asalnya ayat itu ayat yang menjelaskan terkait diperbolehkannya mengqasar salat, nah, bagi musafir, idza darabtum fil ardi, nah, apabila kalian mengadakan perjalanan di atas muka bumi ini dan kalian dalam keadaan takut, maka boleh bagi kalian untuk mengqasar, meringkas salat kalian. Ayatnya demikian. Fa idza darabtum fil ardi faqsuru in khiftum fa in khiftum. Naam. Apabila kalian mengadakan perjalanan di atas muka bumi ini, maka boleh bagi kalian untuk mengqasar, meringkas min salawat atau min salati, dari salat kalian, in khiftum, kalau kalian dalam keadaan khawatir, takut. Dikosor. Makanya tadi sholat khauf itu 2 rakaat kecuali maghrib. Nah, kalau subuh jelas tidak bisa, tetap 2 rakaat. Tetapi di sana ada hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau ditanya, nah, tentang mengkosor sholat tatkala dalam keadaan aman. Dalam keadaan aman kok dikosor sholat ya Rasulullah, padahal bunyi ayatnya in khiftum, kalau kalian dalam keadaan takut atau khawatir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu menjawab, shadaqatun, itu adalah sebuah sedekah yang Allah Subhanahu wa taala bersedekah kepada kalian, faqbilu shadaqatahu, maka ambillah, terimalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya itu adalah rukhsah, keringanan yang Allah berikan kepada kalian, kepada hamba-hambanya, maka ambillah keringanan tersebut. Ini sebagai dalil bahwasanya qasar juga boleh dilakukan dalam keadaan aman, tentram, tidak dalam keadaan ketakutan. Kata beliau rahimallahu taala, yajibu al-qasru ala man kharaja min baladihi qasidan lis-sadari wa in kana duna baridin. Wajib untuk mengqasar. Beliau berpendapat wajib ini. Al-Imam Syaukani berpendapat wajib qasar bagi musafir. Wajib untuk mengqasar kepada orang yang dia keluar dari kampungnya, negaranya, dengan maksud untuk bepergian, untuk safar, walaupun kurang dari satu barid. Satu barid itu ukuran barid, satu barid kurang lebih 20 sekian kilo satu barid. Ya, kurang lebih 24 kilo atau 23 kilo. Walaupun kurang dari 23 kilo, kalau dia telah keluar dari kampungnya, maka wajib baginya untuk mengkosor. Nah, kata beliau rahimallahu taala. Taib ikhwani rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan masafah, terkait dengan jarak. Sebuah perjalanan dikatakan safar dan boleh bagi orang yang menempuh perjalanan itu mengqasar, itu dihitung bukan dari rumah kita. Ini yang terkadang banyak salah. Saya tuh jaraknya sudah 80 kilo loh, ini kurang lebih boleh qasar. Jarak 80 kilo, 20 kilo, 3 kilo itu dihitung dari batas kampung, batas kota di mana kita tinggal. Bangunan terakhir masuk kepada kota atau kampung berikutnya. Bisa difahami ya kawan? Nah, ya bahasa kita dari batas kota itu. Dari batas kota di situ baru dihitung. Kalau 85 kilo pendapat jumhur, nah bepergiannya kita itu, maka termasuk itu safar. Jadi walaupun kita ini misalnya di Delanggu kabupatennya Klaten misalnya, kelihatannya perginya jauh misalnya, tetapi kalau dihitung dari batas kota menuju tempat tujuan kita hanya 5 kilo atau hanya 1 kilo, memang dari rumah kita ke batas kota juga sudah jauh, bisa difahami ya kawan. Bangunan terakhir di batas kota sampai tempat yang kita tuju ternyata hanya 1 kilo. Maka kalau pendapat jumhur itu bukan safar namanya. Belum boleh dikosor. Nah, ini yang harus difahami. Jadi jarak itu dihitung dari bangunan terakhir di mana dia tinggal, di kampung atau di kota mana dia tinggal. Baik, itu ukurannya. Cara mengukurnya demikian, bukan dari rumah kita. Wa idza qama bi baladin mutaraddidin atau mutaraddidan qasara ila 20 yawman. Kita ambil matannya dulu, nanti penjelasannya mungkin kita ambil di pertemuan akan datang. Karena nanti akan banyak hadis. Nah, kapan sebuah perjalanan itu dikatakan perjalanan safar? Banyak hadis. Satu dengan yang lainnya berbeda. Nah. Baik, bagaimana cara mengkumpulkan? Nanti kita akan insyaallah jelaskan di pertemuan akan datang insyaallah taala. Karena butuh penjelasan yang agak panjang. Tapi kita baca matan dari beliau. Al-Imam Syaukani rahimallahu taala. Baik. Wajib untuk mengqasar bagi orang yang dia telah keluar dari kampungnya dengan maksud untuk bepergian. Bepergian ini, safar yang boleh dikosor ini ada beberapa jenis. Ada safar yang mubah, boleh untuk mengkosor. Contohnya safar mubah itu misalnya pergi untuk tamasya, piknik, mubah kan asalnya. Baik, ke pantai misalnya atau kemana, boleh. Nah. Atau safar yang sifatnya mustahab, safar mandub atau mustahab, bepergian untuk mengunjungi keluarganya, ziarah kepada kerabatnya, ini kan mustahab, sunnah kan, dianjurkan untuk berziarah kepada karib kerabat, boleh untuk mengqasar. Atau safar yang wajib, safar wajib lebih-lebih boleh lagi, safar untuk haji, talabul ilmi misalnya, nah, safar untuk umrah atau yang semisal dengan itu. Dan qasar tidak boleh dilakukan untuk safar yang haram. Safar yang haram, ziarah kubur misalnya, tamasya ziarah, nah, 3 hari 3 malam tidak boleh. Itu perginya ini sudah haram, tidak boleh yang demikian. Tayyib. Atau safar lihat bola, nonton konser, atau lihat pasar malam lain sebagainya. Tidak boleh. Haram yang demikian. Tayyib. Kalau dia tinggal di sebuah negara mutaraddidan, keluar masuk pada negara tersebut bolak-balik. Mutaraddidan itu bolak-balik. Urusannya 2 hari selesai, pulang, nanti balik lagi seminggu kemudian. Baru misalnya qasara ila 20 yawman kata beliau, maka dia boleh mengqasar selama 20 hari. Wa idza azama ala iqamati 40 atamma ba'daha. Kalau dia bertekad, berniat untuk tinggal di negara, di tempat tersebut, nah, 4 hari, nah, 4 hari datang ke Jakarta, saya niat tinggal di Jakarta ini 4 hari saja, maka dia sempurnakan setelah 4 hari tersebut. Sholatnya tidak boleh lagi dikosor. Walahul jam'u taqdiman wa ta'khiran bi adanin wa iqamataini. Boleh baginya melakukan jama' taqdim. Jama' taqdim, jama' yang dikerjakan di waktu sholat yang pertama. Duhur dengan asar dikerjakan di duhur. Nah, misalnya maghrib dengan isya dikerjakan di waktu maghrib. Wa ta'khiran, dan boleh juga melakukan jama' ta'khir. Bagi musafir dua-duanya boleh. Karena sebagian para ulama itu ada yang berpendapat jamak tidak boleh dilakukan kecuali jamak takhir, jamak takdim tidak boleh dilakukan. Sebagian ada yang berpendapat demikian. Tapi ini pendapat yang wallahu taala alam bisawab lemah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak salat tatkala beliau haji, sebagaimana kita jelaskan pertemuan kemarin di Biru. Nah, beliau melaksanakan salat duhur dan asar di waktu duhur, dikosor di waktu duhur, kosor jamak di waktu duhur. Beliau juga di waktu asar, beliau juga jamak takhir. Beliau juga mengerjakan tatkala ke Muzdalifah salat maghrib dan salat isya di waktu maghrib. Tayyib. Jadi jamak takdim maupun jamak takhir boleh bagi musafir. Bi adanin, dengan satu adan, wa iqamatain, dan dengan dua iqamah, dengan dua iqamat. Nah, tayyib. Wallahu taala alam bisawab. Nah, ini mukaddimah dari apa yang beliau sampaikan. Fa insyaallah taala penjelasannya kita ambil di pertemuan akan datang biidznillahi taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.